Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Wa an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul: Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, yaitu Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda atau berdoa, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu berdoa: Allahumma inni as'aluka al-huda, ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka meminta kepadamu al-huda, petunjuk, hidayah. Nah, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu petunjuk, hidayah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amalan. Wattuqa, dan ketakwaan. Tuqa ay taqwa. Nah, wal-afafa, dan sifat iffah, menjaga harga diri. Enam, ya, menjaga perbuatan, menjaga daripada perbuatan keji dan mungkar. Nah, iffah yakni afif, orang yang menjaga diri dari perbuatan zina dan perbuatan yang menjerumuskan kepada perbuatan zina. Akan kita lihat syarahnya. Walaghina, dan meminta kecukupan dari makhluk. Nah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa cukup dengan apa yang ada pada sisi atau ada pada sisi manusia. Qanaah. Ini ghina. Ya, ghina 'anil khalqi. Ya, merasa cukup dari makhluknya. Jadi hanya merasa butuh hanya kepada Allah. Ini yang dimaksud. Naam, ini sedikit doanya. Naam, hanya beberapa kata, hanya setengah baris saja. Dan rata-ratanya sudah menghafal doa ini. Naam, ya. Namun kadang-kadang lupa, doa ini enggak pernah dibaca. Naam, ya, maka naam kita ingatkan selalu naam doa ini dibaca. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rawahu Muslim. Berkata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, tatkala muallif An-Nawawi rahimahullah menyebutkan sebagian hadis-hadis yang datang di dalam doa, maka beliau menyebutkan hadis Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu berdoa, kata Abdullah bin Mas'ud: Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal-afafa wal-ghina. Empat perkara diminta oleh Nabi SAW kepada Allah. Hadihi arba'u kalimatin. Ini empat kalimat. Yas'aluhan Nabi SAW Rabbahu. Yang Nabi SAW meminta kepada Rabbnya. Allahumma inni as'aluka al-huda. Kalimat yang pertama. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu petunjuk. Apa makna huda di sini? Qala Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, wal huda ya'ni ilmun nafi'u. Adalah huda itu adalah ilmu yang bermanfaat. Enam. Huda adalah ilmu yang bermanfaat. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal apa musyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa taala, huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dialah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala yang mengutus nabinya membawa huda, membawa petunjuk, membawa ilmu yang bermanfaat. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, wal huda nau'ani. Huda itu, petunjuk itu ada dua macam. Huda ilmin wa huda amal. Petunjuk itu di sini ada dua. Yang pertama petunjuk terhadap ilmu dan petunjuk terhadap amal. Wa ba'dhum yaqul huda dalalatin wa huda taufiq. Sebagian ulama mengatakan huda petunjuk hidayah itu ada dua. Hidayah dalalah dan hidayah taufiq. Ini diminta semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sa'ala al-insanu rabbahu al-huda fahuwa yas'alul amrain. Apabila seorang meminta kepada Rabbnya al-huda, petunjuk, seperti doa ini, maka dia meminta dua perkara ini. Apa itu dua perkara? Ya'ni yas'alullaha an yu'allimahu wa yuwaffiqahu lil 'amal. Yaitu seseorang ketika meminta berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda, berarti maknanya dia meminta kepada Allah agar diajarkan ilmu dan agar diberikan taufik untuk mengamalkannya. Masya Allah. Inilah hakikatnya ilmu yang bermanfaat. Berilmu dan beramal di atas ilmu. Nah, doa ini mencakup itu. Allahumma inni as'aluka al-huda. Wa hadza dakhilun fi qawlihi ta'ala fi suratil Fatihah. Dan ini juga meminta ilmu dan meminta taufik untuk beramal dengan ilmu masuk di dalam firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Fatihah, yaitu ketika membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Yani dulluna alal khair, dulluna alal khairi wa waffiqna ilal qiyami bihi. Nah, ini minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebaikan dan berikanlah taufik untuk mengamalkan kebaikan tersebut. Sudah terbetik di benak-benak kita ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim mana ini? Sebagiannya mungkin sudah, sebagiannya belum. Nah, harus terbetik di dalam hati kita ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukinlah kami kepada kebaikan dan berikanlah taufik untuk mengamalkan kebaikan tersebut. Li'anna an-nasa yanqasimuna ila arba'ati aqsami fi hadzal babi. Karena manusia ini di dalam masalah kebaikan dan amal terbagi menjadi empat bagian manusia ini. Nah, manusia di dalam masalah ilmu dan amal terbagi kepada empat golongan. Yang pertama, qismun 'allamahullahu wa waffaqahu lil 'amal. Wa hadza akmalul aqsam. Sebagian orang yang diajarkan kepadanya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan taufik pula untuk mengamalkan ilmunya. 6. Dan ini bagian 6 yang paling sempurna dari bagian 4 golongan manusia ini. Nam, seorang yang diajarkan ilmu dan diberikan taufik untuk mengamalkan ilmunya. Kelas tertinggi, kelas benam. Wa qismun hurrima al-ilma wal-amala. Nam, ya, taib. Bagian yang kedua, nam, sebagian yang diharamkan ilmu dan amal. Dihalangi, terhalangi untuk mendapatkan ilmu dan amal. Nah, ini lawan dari kelompok pertama. Sekelompok orang yang tidak diberikan ilmu, tidak pula diberikan amal. Lawan dari kelompok pertama. Nah, wa qismun utiyal ilma wa hurrimal amal. Nah, sebagian yang ketiga, bagian yang diberikan ilmu dan terhalang untuk mengamalkan ilmunya, diharamkan, dan tidak mendapatkan kesempatan dan taufik untuk beramal. Dapat dia ilmu, tapi tidak dapat dia mengamalkan ilmunya. Yang terakhir, wa qismun utiyal amala, walakin biduni ilmin. Nah, sebagian yang tidak ada yang diberikan amal, tetapi tidak memiliki ilmu. lakin biduni ilmin. Naam. Ya. Taib ini empat golongan manusia dinisbahkan dalam perkara ilmu dan amal. Sekelompok diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik pula untuk mengamalkan ilmunya. Ini kelompok yang paling tinggi. Kelas manusia yang paling tinggi dalam berilmu dan beramal. Yang kelompok kedua, nah bagian yang lawan dari bagian pertama, tidak punya ilmu, tidak pula diberikan taufik untuk beramal. Enam, luput kedua-duanya. Bagian ketiga, kelompok yang diberikan ilmu namun tidak diberikan taufik untuk beramal. Enam, masih bisa memberi manfaat kepada orang lain tak ilmunya. Nah, bagian yang terakhir, sekelompok yang diberikan amal tetapi tidak diberikan ilmu. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu kepadanya, amal diberikan kepadanya kesempatan taufik untuk beramal, namun enam tidak di atas dasar ilmu. Wa khairul aqsami, sebaik-baik bagian kelompok yang empat tadi, alladzi utiya al-ilmu wal amalu. Enam, ya, alladzi utiya al-amala wa ilma wal amala, orang yang diberikan ilmu dan amal. Wa hadza dakhilun fi du'ail insan, dan orang yang diberikan ilmu dan amal ini termasuk di dalam doa seseorang ketika mengatakan Allahumma hdini, Allahumma inni as'alukal huda. Nah, termasuk meminta ilmu dan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau termasuk firman Allah ketika berdoa di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukinlah kami kepada kebaikan dan berikanlah taufik untuk mengamalkan kebaikan tersebut. Yang kedua, yang diminta yang kedua, at-tuqa. Fatuqa bima'na taqwa. Tuqa artinya takwa. Wa taqwa ismun jami'un li fi'li ma amara Allahu bihi wa taraka ma nahaa Allahu anhu. Naam, kalimat takwa ini adalah kalimat yang sangat mencakup, kalimat yang sangat simpel, padat. Naam, maknanya. Naam, ya. Berarti takwa itu adalah naam ketika diminta, naam berarti meminta, naam ya, untuk bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan untuk bisa meninggalkan apa yang Allah larang. Naam, seorang minta takwa. Ya Allah, naam inni Allahumma inni as'alul huda wa tuqa. Apa tuqa? Meminta ini, meminta untuk bisa beramal terhadap apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan terhadap apa yang Allah larang. Li'annahu ma'khudun minal wiqayah, karena kalimat tuqa itu terambil dari kalimat wiqayah. Apa ini wiqayah? Penjagaan. Wa la yakika min adzabillah illa nam fi'la awamirihi. Wa la yakika min adzabillah illa fi'lu awamirihi wajtinabu nawahihi. Tidaklah nam, ya, engkau terjaga, tidaklah Allah akan menjagamu dari azabnya kecuali engkau melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini takwa. Tuqa bermakna takwa. Yang ketiga, wal afafa. Mana afaf? Yani al afaf wa anil zina. Meminta sifat iffah, meminta kepada Allah, meminta sifat terjaga, nam selamat dari perbuatan zina. Nah, iya. Afaf, iffah, nah, menjaga kehormatannya. Enam, sungguh di zaman sekarang, enam, zaman seperti ini, enam, sungguh sangat membutuhkan seseorang untuk enam, meminta perlindungan kepada Allah dari enam, perbuatan yang sangat keji ini. Wa yasmalu zina bi anwa'ihi, dan termasuk minta diselamatkan dari perbuatan zina dan segala macam perbuatan dalam segala macam jenisnya perbuatan zina tersebut. Zina nazar, seperti berlindung dari zina nazar, zina mata. Wa zina lams, zina nam tangan, menyentuh. Wa zina al-farj, zina kemaluan. Wa zina al-istima, zina enam dari pendengaran, bernikmat-nikmat, berlezat-lezat dengan mendengarkan enam suara. Enam. Wa kullu anwa'iz zina, dan semua jenis-jenis zina tercakup dengan doa ini. Al-afaf. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa. Minta sifat iffah kepada Allah dari perbuatan zina dan seluruh macam-macamnya. Fatas'alullah al-afafa an zina kullihi bi anwa'ihi wa aqsamihi. Nah, maka engkau ketika mengucapkan Allahumma inni as'alukal huda wal wa tuqa wal afaf, maka engkau sedang meminta kepada Allah, meminta sifat nama al-iffah dari perbuatan zina seluruhnya dan macam-macamnya dan bagian-bagiannya. Lianna zina waliyadza billah minal fawahish. Karena perbuatan zina itu, na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari perbuatan itu, termasuk fawahish, termasuk perbuatan yang sangat keji. Qala Allah Ta'ala wa la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina, karena sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan hidup. Wa huwa mufsidun lil akhlaq, karena perbuatan zina itu merusak akhlak. Nah, tidak ada lagi akhlaknya kalau sudah terjatuh ke dalam perbuatan yang keji ini. Wa mufsidun lil ansab, dan perbuatan zina termasuk merusak nasab, keturunan. Enam, anaknya tidak bisa dinisbahkan kepadanya secara syar'i. Enam, ya, taib, karena enam hasil dari perbuatan zina, tidak mendapatkan warisan. Enam, tidak bisa kalau anaknya perempuan, tidak bisa bapaknya menjadi wali. Enam, banyak sekali konsekuensi yang merusak dan diakibatkan dari perbuatan zina. Wa mufsidun lil qulub, dan zina itu termasuk perusak terhadap hati. Enam, ya, merusak, tidak akan tenang seseorang kalau sudah berbuat dosa. Enam, yang keji ini. Wa mufsidun lil adyan, dan juga zina termasuk perusak agama. Rusak agama, karena enam telah terjatuh ke dalam kabiratun minal kabair, termasuk dalam perbuatan kabirah, dosa besar yang Allah tidak akan mengampuninya sampai dia bertobat darinya. Enam, az-zaniyatu la yan az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrikah. Enam, Allah mencela, mencemooh, menghinakan orang yang berbuat zina. Enam, kata Allah, az-zani la yankihu illa zaniatan. Seorang laki-laki penzina tidak menikah kecuali dengan penzina juga, atau menikah dengan wanita musyrikah, temannya, teman hidupnya. Enam, ya. Demikian juga wanita yang penzina tidak menikah kecuali dengan laki-laki penzina semisal dia, atau dia menikah dengan seorang laki-laki musyrik. Wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Enam, selama dia tidak bertaubat. Enam, sebelum dia bertobat, maka enam, buruk statusnya. Enam, digolongkan dengan orang-orang yang buruk. Pasangannya enam, ya, tidak berpasang kecuali dengan orang-orang yang buruk seperti dia atau yang lebih jelek. Enam, ya, kecuali dia bertobat. Enam. Kemudian yang keempat, kalimat yang terakhir, wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Apa yang maksud dengan ghina? Fal muradu nam bil ghina al ghina anil khalqi. Yang dimaksud dengan meminta kekayaan di sini adalah kecukupan di sini, kecukupan dari makhluknya. Ai bi ayastaghni al insanu bima atahu Allahu amma fi aidin nas. Seorang merasa nam kaya, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dari apa yang ada di tangan-tangan manusia. Nah, ya, ini sifat kaya. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Nah, tidak merasa butuh dengan apa yang ada di tangan-tangan manusia. Sawa'un atahu Allahu malan katsiran aw qalilan. Baik dia diberikan oleh Allah harta yang banyak ataupun sedikit. Nah, yaitu qana'ah. Wal qana'atu kanzun la yafna. Sifat qana'ah ini adalah pembendaharaan yang tidak pernah punah. Masya Allah. betapa nikmatnya. Enam, seorang yang diberikan enam sifat qanaah. Enam. Apa hadisnya? Cukuplah bagi am. Ruziqo kafafan. Enam, wa agna bima atahullah. Apa hadisnya? Taib. وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يُعْطِهِ اللَّهُ تَعَالَى مَا يَكْفِيهِ لَكِنْ يَكُونُ شُحُّ فِي قَلْبِهِ وَلْيَعُوذُ بِاللَّهِ. Kata beliau, banyak sekali manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala serba kecukupan, tetapi di dalam hatinya ada sifat syuh, ada sifat ketamakan, tamak. Nah, kalau Syekh Utsaimin mengartikan syuh adalah tamak, bukan kikir. Naam. Ya. Di syarah-syarah beliau, ittaqu syuha fa inna syuha syuh, atau beliau, naam, tamak. Naam. Banyak di antara manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala serba kecukupan, namun di dalam hatinya ada sifat ketamakan. Tidak pernah merasa puas. Waliyadz billah. Fatajiduhu daiman fi faqrin, maka engkau dapati dia selalu dalam kebutuhan. Selalu dalam merasa kefakiran. Naam. Wa idza sa'alta Allah al-ghina, maka apabila engkau meminta kepada Allah al-ghina, fa huwa su'alun ayughniyaka Allah, maka permintaan ini adalah permintaan kecukupan engkau dari Allah. Amma fi aidin nas, ya. Apabila engkau meminta kepada Allah al-ghina, kecukupan, fa huwa su'alun ayughniyaka Allah, maka ini berupa permintaan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepadamu dari apa yang ada di sisi manusia. Dengan apa merasa kecukupannya? Bil qanaati, dengan sifat qanaah. Wal mali allazi tastaghni bihi an ghairihi jalla wa ala, dan dengan harta yang kau merasa puas dengan itu, cukup dengan itu dari selainnya, dan dari selain Allah jalla wa ala. Naam. Fa hadhihi al-adiyah al-arba'ah, ini doa empat perkara, yang bagi ayyuda biha kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u biha. Maka empat perkara ini selayaknya selalu dibaca sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengannya. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Wallahu al-muwaffiq. Nah, besok tidak ada yang enggak berdiri, semuanya berdiri menghafal doa ini. Walaupun sudah hafal doanya, tahu sahabatnya siapa, mengeluarkannya siapa, supaya lebih sempurna. Na musyarakah fil khair insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Nah, keliru. Nah, seharusnya dia walinya adalah sultan, bukan bapaknya. Nah, al-sultanu waliyun man la waliyalahu. Nah, dia harusnya wali hakim. Nah, wallah alam, karena dia tidak tahu. Nah, kalau seandainya tidak tahu, maka enam dikembalikan kepada hakim. Bagaimana harus mengadu dia kepada hakim? Kalau hakim mengamatkan ulang, ulang. Kalau tidak, nah, urusan hakim.